الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan sebab-sebab yang akan menambah keimanan. Pada sesi yang pertama tadi, kita telah sampaikan beberapa sebab yang akan menambah dan menguatkan keimanan seseorang. Yang terakhir adalah sebab yang keenam, memperbanyak mengingat Allah, berzikir, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya sebab yang ketujuh, disebutkan oleh Al-Alamah As-Sa'di rahimallahu ta'ala, ma'rifatu mahasiniddin, fa'inna ad-dina al-islamiyya kulluhu mahasin, aqaiduhu asahu al-aqaid wa astaquha wa anfa'uha wa akhlaquhu ahmadul akhlaq wa ajmaluha wa a'maluha wa a'maluhu wa ahkamuhu ahsanul ahkam wa a'taluha. Sebab yang ketujuh adalah mengenal, mempelajari kebagusan-kebagusan agama Islam. Di mana agama Islam seluruhnya berisi tentang kebagusan-kebagusan. Disebutkan di sini keyakinan-keyakinan yang ada dalam agama Islam adalah keyakinan yang paling sahih, paling benar, keyakinan yang paling bermanfaat, akhlaknya akhlak yang paling mulia, amalan dan hukum-hukumnya paling baik dan paling adil. Sehingga dengan mengenal dan mempelajari mahasin dinil Islam, kemudian menerapkan dan mengamalkannya, itu adalah merupakan salah satu sebab bertambahnya dan menguatnya keimanan. Sebab yang berikutnya, yang kedelapan, wa min a'zami muqawiyatil iman al-istihadu fi tahakkuki fi maqamil ihsan fi ibadatillahi wal ihsan ila khalqihi. Sebab yang kedelapan dan termasuk sebab yang paling besar yang akan menambah dan menguatkan keimanan adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan al-ihsan, baik kepada Allah maupun kepada hamba-hamba Allah. Maka seorang hamba, ia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan ia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak mampu sampai pada derajat yang pertama tadi, maka seakan-akan atau dia istihdar menghadirkan dalam kalbunya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, bahwasanya Allah menyaksikannya, sehingga dia berusaha untuk benar-benar menyempurnakan amalannya, dan terus dia berusaha untuk membaguskan dan menyempurnakan amalnya. Dan ini akan menambah dan menguatkan iman serta keyakinannya. Maka dengan demikian ia akan merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia berusaha tadi untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dan dengan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Taib. Kemudian sebab yang ke-9. Di antara sebab yang akan menambah dan menguatkan iman, apa yang terkandung di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang tadi kita bacakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Maka masing-masing sifat dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat ini semuanya akan membuahkan keimanan dan akan menguatkannya. Seperti hadirnya qalbu ketika seseorang sedang mengerjakan sholat, benar-benar dia khusyuk di dalam menjalankannya, menghadirkan hatinya atau kalbunya, menyadari apa yang dia baca dan gerakan-gerakan yang sedang dia lakukan, bacaan yang dia baca dari bacaan-bacaan sholat, zikir yang di situ bagian daripada azkar dalam gerakan-gerakan sholat, doa yang dipanjatkan ketika kita sedang mengerjakan sholat, banyak sekali di situ. Ada bacaan Al-Quran, ada zikirnya, ada doa-doanya. Demikian pula gerakan-gerakannya, berdiri, rukuk, sujud. Ini semua akan menambah dan akan membuahkan keimanan. Demikian pula menunaikan zakat, membayar zakat, memberikan sebagian hartanya. Apakah itu untuk gulungan-gulungan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk fakir miskin? Apakah zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sifatnya sedekah yang mustahab? Maka itu akan menambah dan menumbuhkan keimanannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasadaqatu burhan. Sedekah itu adalah merupakan bukti, yaitu bukti keimanan orang yang bersedekah. Demikian pula sifat yang lain yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, seperti berpaling atau menjauh dari ucapan atau perbuatan yang sia-sia, ucapan atau perbuatan yang tidak ada kebaikannya. Ini semua akan menambah keimanan dan akan membuahkan keimanan. Ketika seseorang berusaha menghindar, menjauh dari ucapan atau perbuatan yang sia-sia dan berusaha tidaklah mengucapkan atau berbuat melainkan yang baik-baik, itu akan menambah keimanannya. Oleh karena ini dahulu para salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim, apabila mereka merasakan pada diri mereka ada kelalaian, merasa jauh dari zikir, merasa jauh dari mengingat Allah, kemudian merasa berkurang imannya, sebagian di antara mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, ijlis bina nu'minu sa'atan, mari duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Maksudnya bagaimana? Mari kita duduk bermajlis, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat yang berkaitan dengan dunia dan nikmat yang berkaitan dengan agama. Maka dengan demikian akan memperbaharui dan meningkatkan iman yang ada pada mereka. Termasuk sifat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah seseorang menjaga diri dari terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji. Secara khusus disebutkan di sini adalah perbuatan zina. Tidak diragukan ini adalah merupakan sebab yang terbesar yang akan menguatkan dan menumbuhkan keimanan. Seorang mukmin dengan sebab khaufnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa selalu diawasi, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka dia sebagaimana di dalam atau disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa nahan nafsa anil hawa, dia berusaha menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Maka ini sebagaimana tadi disebutkan adalah termasuk sebab terbesar yang akan menambah dan menguatkan keimanannya. Termasuk yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini adalah ketika seseorang itu memelihara atau menjaga amanah-amanah yang dipikulkan, dibebankan kepada dirinya. Demikian pula menjaga perjanjian-perjanjian, dan demikian pula kesepakatan-kesepakatan. Ini adalah termasuk alamat keimanan yang ada pada seseorang. Disebutkan di dalam hadis, la imana lam au liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Ini tidak menjaga amanah, tidak menjaga kesepakatan, tidak menjaga perjanjian. Apabila engkau ingin mengetahui iman seseorang, ingin mengetahui kadar agamanya, maka perhatikan dan lihatlah apakah ia termasuk orang yang menjaga amanah, yang diamanahkan kepada dia, apakah amanah berupa ucapan atau amanah yang berkaitan dengan hak-hak orang, atau amanah yang berkaitan dengan harta. Apakah dia orang yang menepati janjinya, menepati kesepakatan yang telah dibuat? Apakah dia juga menjaga amanah-amanah Allah dan hak-hak Allah? Nah, itu semua akan menunjukkan kepada kita sejauh mana keimanan dan agama seseorang. Termasuk pula sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, yang itu akan menambah keimanan, adalah al-muhafadzah ala as-salawat. Yani menjaga salat-salatnya. Yani menjaga batasan-batasannya, mengerjakan, menunaikan rukun-rukunnya, sebelumnya syurutnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, mengerjakan pada waktu-waktunya. Disebutkan oleh Al-Alamah Sa'di rahimahullahu ta'ala, perumpamaan orang yang menjaga sholat adalah seperti air yang mengaliri kebun keimanan. Maka air itu akan membasahinya, menyiraminya, akan menumbuhkan pohon-pohon keimanan yang ada dalam kebun tersebut, sehingga akan membuahkan hasil sepanjang musim. Demikian pula termasuk perkara-perkara yang akan menambah dan meningkatkan keimanan adalah menjaga amalan al-yaum wal-laylah, ya, amalan-amalan yang dikerjakan dalam setiap hari, amalan siang, amalan malam, dia jaga berbagai macam bentuk ketaatan dan ibadah. Ia berusaha untuk dia tunaikan. Maka ini ibarat tadi, di samping kebun keimanan tadi yang berisi pohon-pohon iman tadi disirami, maka ketika dipelihara, disiangi, rerumputan yang mengganggu atau benda-benda yang mengganggu dihilangkan, termasuk seseorang itu menjauhi atau menjaga dirinya tadi, al-ifah, terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang, apakah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka kebun tersebut akan sempurna, akan tumbuh dengan baik, dan akan menghasilkan buah-buahan yang banyak dan bahkan beraneka macam. Sebab yang berikutnya, sebab yang ke-10, wa min tawai al-iman wa asbabihi ad-da'watu ila Allah wa ila dinihi wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr wa da'watu ila asli din wa da'watu ila iltizami syara'ihi bil amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar, termasuk perkara-perkara yang akan mendatangkan dan menjadi sebab bertambahnya keimanan adalah berdakwah kepada agama Allah, menuju kepada jalan Allah, at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar, mendakwahkan pokok-pokok dari agama ini. Demikian pula mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah, dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan hal itu, maka dia akan menyempurnakan dirinya sendiri dan akan menyempurnakan orang lain, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bersumpah dengan masa bahwasanya manusia itu dalam keadaan merugi, melainkan manusia yang memiliki sifat yang empat yang disebutkan di dalam surat ini. Sifat yang empat tadi atau itu adalah, yang pertama al-iman, kemudian yang kedua al-amal as-salih, yang dengan kedua sifat ini seseorang menyempurnakan dirinya sendiri, yaitu dengan iman dan dengan amal salih. Kemudian sifat yang berikutnya at-tawasi bil haq, mewasiatkan dengan kebenaran, yaitu al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih wad-din al-haq, mewasiatkan untuk berilmu, beramal salih, berpegang teguh dengan agama yang hak. Demikian pula sifat yang terakhir adalah sifat as-sabr, bersabar di atas itu semua. Maka dengan ini, dengan sifat yang kedua, ketiga dan keempat, seseorang itu akan menyempurnakan orang lain. Dua sifat yang pertama, seseorang menyempurnakan dirinya sendiri. Kemudian dengan dua sifat yang berikutnya, seseorang menyempurnakan orang lain. Dengan mengumpulkan empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr ini, maka seseorang akan lepas daripada kerugian. Dan di sini sebagaimana disebutkan adalah merupakan sebab yang akan menambah dan memperkuat keimanan seorang hamba. Sebab yang berikutnya, yang ke-11, wa min ahammi mawadil iman wa muqawiyatihi tautinun nafsi ala muqawamati jami'i ma yunafil iman min syu'abil kufri wal nifaki wal fusuki wal isyan. Sebab yang ke-11 termasuk di antara sebab yang penting untuk menumbuhkan keimanan dan menguatkannya adalah menyiapkan jiwa untuk melawan semua perkara yang akan mengurangi dan menghilangkan keimanan dari cabang-cabang kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita semua mencintai keimanan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kalbu-kalbu kita semuanya dengan keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan, demikian pula kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan hidayah dan demikian pula taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala menuju as-sirat al-mustaqim. Kemudian pembahasan yang berikutnya, di antara pembahasan yang disajikan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman adalah bab yang berkaitan dengan fawaid dan demikian pula thamarah daripada al-iman, faedah dan buah daripada keimanan. Iman yang benar, iman yang sahih akan membuahkan, akan mendatangkan fawaid, demikian pula buah hasil, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang akan disegerakan maupun yang akan ditunda. Apakah itu berkaitan dengan badan kita atau kalbu kita, dan bahkan berkaitan dengan kehidupan kita. Maka di antara buah dan faedah dari keimanan, dan ini adalah merupakan buah yang terbesar, kata beliau rahimallahu ta'ala, yang pertama, al-igtibatu biwilayatillahi al-khasah. Faedah atau buah yang pertama, ia akan menjadi wali Allah secara khusus, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi, dan demikian mula mereka tidak bersedih dari perkara-perkara yang telah berlalu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, dan adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa, maka dia akan dijadikan sebagai wali Allah dan akan mendapatkan faedah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju cahaya al-iman. Akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu. Akan mengeluarkan mereka dari kegelapan ma'asi menuju kepada cahaya ketaatan. Mengeluarkan mereka dari kegelapan ghaflah atau lalai menuju kepada selalu mengingat kepada Allah, yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejelekan-kejelekan dengan berbagai bentuknya, diangkat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada cahaya kebaikan, apakah dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang akan datang. Ini faedah ataupun buah yang pertama dari buah keimanan. Buah yang berikutnya, wa min thamaratil iman al-fawzu biridallahi wa dari karamatihi. Termasuk buah daripada keimanan adalah akan mendapatkan keberuntungan berupa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fil jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sebagian di antara mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan di yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka menegakkan salat, membayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman, atau untuk laki-laki yang beriman dan orang atau wanita yang beriman, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Mereka akan mendapatkan keridhaan atau dan ridha Allah, waridwanullah waridwanun minallah waridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah adalah keridhaan yang paling besar. Itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat agung. Maka mereka orang-orang yang beriman akan mendapatkan ridha dari Allah dan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka akan mendapatkan keberuntungan berupa tempat tinggal yang baik dengan sebab iman yang mereka miliki, yang mana dengan iman yang mereka miliki, mereka menyempurnakan diri mereka sendiri dan demikian pula menyempurnakan orang lain, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Buah yang berikutnya, yang ketiga, annal imana al-kamila yamna'u min dukhulin nar. Iman yang sempurna akan menghalangi dari kekal di dalam neraka. Wal imanu walau qalilan yamna minal khuludi fiha. Sedangkan iman walaupun sedikit, maka akan menghalangi dari seseorang itu kekal atau terus menerus di dalam neraka. Fa inna man amana imanan atta bihil wajibat wa tarakal muharramat fa innahu la yadkhulu an-nara. Maka orang yang beriman, maka ia akan menunaikan kewajiban-kewajiban dan akan meninggalkan keharaman-keharaman. Maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kama tawatarat bidzalikal ahadits as-sahihah anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asr au fi hadzal asl. Sebagaimana telah mutawatir disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara ini, annahu la yakhludu finnari man fi qalbihi syai'un minal iman walau yasira. Bahwasanya tidak akan kekal di dalam neraka orang yang di dalam kalbunya ada sedikit keimanan atau ada keimanan walaupun sedikit. Jadi disebutkan bahwasanya iman yang sempurna akan menghalangi seseorang itu masuk ke dalam neraka. Iman yang sedikit akan menghalangi seseorang kekal di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, akan tetapi ketika ada keimanan di dalam kalbunya walaupun sedikit, suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian buah yang berikutnya, wa min samaratil iman annallaha yudafi'u 'anil mu'minin jami'al makarih wa yunjihim minasyada'id. Termasuk buah daripada keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman dari hal-hal yang tidak dia sukai. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan atau kegentingan-kegentingan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi mereka dari segala perkara yang tidak disukai. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi mereka dari kejelekan syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak mereka sukai sebelum hal-hal tersebut atau perkara-perkara yang tidak ia sukai itu menimpa mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meringankan perkara-perkara yang tidak mereka sukai apabila telah menimpa pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang menjaga keimanan dan mengamalkan konsekuensi daripada iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari semua perkara yang ia hadapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Termasuk daripada buah dari buah-buah keimanan, annal imana wal amal salih alladhi huwa far'un yuthmirul hayata at-tayyibah fi hadhihi at-tari wa fi taril qarar. Termasuk buah daripada buah keimanan, bahwasanya keimanan dan amal salih, yang amal salih itu adalah merupakan cabang daripada keimanan, akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan kami akan membalasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Kehidupan yang baik di sini mencakup ketenangan dari segala sisi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan demikian pula dari jamaah para sahabat yang lain, bahwasanya mereka mentafsirkan dengan kehidupan yang baik di sini bagi seorang laki-laki dan wanita yang mengerjakan amal salih dalam keadaan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Sebagian mentafsirkan kehidupan yang baik itu adalah rizki yang baik dan halal. Sebagian yang lain seperti dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan hayatan thayyibah di sini adalah dengan qanaah akan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ali ibn Abi Talhah dari sahabat Ibn Abbas, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah di sini adalah as-sa'adah, kebahagiaan, akan diberi kehidupan yang bahagia. Disebutkan oleh Ad-Dhahhak, hiya ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya, akan diberikan kehidupan yang baik di sini, akan dikaruniai rizki yang halal dan diberi taufik untuk beribadah di dunia. Wassahih anal hayah at-tayyibah tashmalu hadha kullahu. Pendapat yang benar terkait dengan tafsir kehidupan yang baik di sini adalah mencakup ini semua, mencakup tadi yang disebutkan. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sungguh telah beruntung orang yang Islam dan orang yang diberi karunia berupa kafafa, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, dan diberi hati yang qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Baik. Sebenarnya masih banyak dari fawaid ataupun buah daripada keimanan yang disebutkan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitab beliau Syajaratul Iman, Tawdih wal Ahkam wal Bayan li Syajaratul Iman. Namun karena mungkin waktu sudah agak siang, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang bertanya, apa hukumnya seorang imam membaca surat Al-Ikhlas? Yani pada ayat Allahu Samad dengan Lillahi Samad. Apakah ada qiraah seperti ini? Allahu a'lam, mungkin ditanyakan kepada ahli dalam bidang ini. Tapi kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.